Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita kalkulasikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak bisa dan tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat terindah adalah nikmat ilmu, ilmu yang bermanfaat. Dan nikmat Islam, nikmat iman. Dan itu nikmat yang luar biasa, hadirin sekalian. Adapun harta itu ujian, popularitas itu ujian, kekuasaan itu ujian. Nikmat yang real adalah ketika kita diberikan ilmu yang bermanfaat, terlepas kita kaya atau kita miskin, terlepas kita populer atau tidak populer, terlepas kita punya kekuasaan atau tidak punya kekuasaan. Itu adalah nikmat yang sejati. Makanya ketika Allah berfirman tentang nikmat, apa kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Jadi ketika Allah berfirman tentang agama, Allah katakan itu nikmat yang sempurna. Nikmat yang sempurna. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana marilah kita selalu meminta pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya maklumat. Bukan hanya sekedar wawasan. Bukan hanya sekedar mengaji kitab, tapi ilmu yang kita bisa manfaatkan di dunia, di dalam kehidupan kita, dan bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Oleh karena itu selalu minta, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan selanjutnya hadirin, marilah kita memperkuat syahadatain kita. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, dan Nabi kita adalah hamba dan utusan Allah. Maka jagalah amal ibadah kita dari kesyirikan, dan kalau ibadah, mari kita ikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang paling mulia dan sosok yang punya jasa terbanyak bagi diri kita, maka selalu bersalawat dan berikan salam kepada beliau, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahji bi isanin ila yawmiddin. Hadirin, kembali bersama Al-Imam Nawawi rahimahullah, bersama Al-Imam An-Nawawi. Dalam bab bayan kathrati turukil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan kita sudah sampai hadis yang ke-11. Dan kembali dari Abu Hurairah. Kembali dari Abu Hurairah. Coba sejenak kita bayangkan betapa banyak pahalanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Itulah kalau ilmunya bermanfaat. Kalau ilmu bermanfaat. Sampai detik ini masih bisa kita nikmati. Masih bisa kita nikmati manfaat buat kita. Coba kalau Abu Hurairah memutuskan untuk menghabiskan hidupnya untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya. Udah, beliau meninggal, selesai masalah. Gak akan kita sebutkan di detik ini. Gak akan kita sebutkan. Itulah pentingnya ilmu yang bermanfaat, hadirin. Jarak kita dengan beliau 15 abad, tapi tetap manfaatnya sampai hari ini. Nah, coba bercermin dan lihat diri kita. Sudahkah kita punya ilmu yang bermanfaat? Dan kalau kita wafat nanti, apa warisan kita? Apa legacy kita? Kalau cuma harta aja hilang, hadirin. Sebenarnya kita tahu orang-orang kaya di abad ke-18 gitu, ya paling 1-2, terus juga gak ada manfaatnya juga buat kita. Tapi Abu Hurairah gak kaya beliau, tapi baru dalam bab ini saja berapa hadis yang sudah kita nikmati, dan itu manfaat buat kita dan pahala buat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi kanat tu'dhi al-muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah melihat seseorang yang yataqallabu. Yataqallabu itu, kata para ulama, kata Ibnu Hubairah, itu yadhabu minha haitsu syak. Jadi beliau itu aktif kesana kemari. Jadi kata Nabi SAW, aku melihat seseorang yang sangat aktif di surga. Jadi, pokoknya energik di surga, kesana lah, nanti ke kiri lah, nanti ke, pokoknya kemana-mana dia. Nggak diem aja, yataqallabu fil jannah. Aktif, energik, kesana kemari dengan segala kenikmatan-kenikmatan surga, dengan segala kenikmatan-kenikmatan surga. Jadi itu hal yang disampaikan Nabi SAW. Fi syajaratin qata'ah, kok bisa ya orang ini bisa aktif di surga, energik di surga? Ternyata sebabnya jamaah sekalian, fi syajaratin qata'ah min dhahri tariqa kana tu'dhil muslimin. Ternyata penyebabnya karena dia telah memotong satu batang pohon dari tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin, mengganggu pengguna jalan, mengganggu kaum muslimin. Jadi itu batang pohon dipotong sama dia. Itu yang menyebabkan dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dalam riwayat yang lain, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin. Ada seseorang melewati dahan pohon di tengah jalan. Jadi ada dahan pohon ada di tengah jalan. Lalu dia berkata ke dirinya sendiri, wallahi launahyinna hadha 'anil muslimin. Demi Allah, aku akan singkirkan dahan pohon ini dari jalan yang telah mengganggu mereka atau mengganggu kaum muslimin selama ini. Dari jalan kaum muslimin yang selama ini mengganggu mereka. Fadukhiral jannah. Maka orang ini dimasukkan ke surga. Jadi orang ini dimasukkan ke surga. Jadi dia bicara ke dirinya, wallahi launhiyanna hadha 'anil muslimin. Simpel. Demi Allah, launhiyanna hadha 'anil muslimin. La yu'dhihim. Demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini. Aku akan singkirkan dahan ini dari jalannya kaum muslimin, sehingga tidak mengganggu mereka. Maka dia dimasukkan ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, bainama rajulun yamshi bitariqin wajada ghusna syaukin ala tariqi fa'akharahu fasyakarallahu lahu faghafarolah. Ketika ada seseorang berjalan di sebuah jalan, dia mendapatkan sebatang pohon berduri berada di tengah jalan. Fa'akharahu, maka dia singkirkan, dia pinggirkan. Fasyakarallahu lah, maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada dia dan mengampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke surga maksudnya. Ini adalah tiga riwayat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Lagi-lagi memberikan pelajaran besar kepada kita, banyaknya jalan kebaikan yang mengantarkan seseorang menuju surga. Hadirin yang memuliakan, kita bisa ambil beberapa pelajaran yang dijelaskan oleh para ulama kita. pelajaran yang pertama yang bisa kita petik, sekali lagi sebagaimana yang tadi kita katakan, banyaknya jalan menuju surga. Dalam arti amal soleh itu banyak, dan amal-amal soleh itu masuk ke dalam satu jalan, yaitu jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Bayangkan di jalan pun kita bisa beramal soleh. Jadi ternyata beramal soleh itu tidak harus di masjid, hadirin. Walaupun masjid adalah tempat terbaik di muka bumi ini, masjid adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah dengan kemaha kasih sayangnya itu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Bahkan orang yang menghabiskan aktivitasnya di jalan pun punya kesempatan yang besar. Punya kesempatan yang besar. Orang yang ke masjid hanya 5 waktu misalnya. Dia enggak punya kesempatan untuk menunggu antara satu salat ke salat berikutnya, intidharus salah. Menunggu dari maghrib ke isya. Kan kutamanya besar tuh misalnya. Tapi dia enggak bisa karena dia punya tanggung jawab. Dia punya kebutuhan. Jadi dia harus ada di jalan. Itu aja Allah kasih kesempatan dia untuk meraih surga. Meraih surga. Dengan menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu pelajaran besar. Pelajaran yang kedua, hadirin Allah muliakan. Kenapa amalan ini berpahala besar? Kata Imam Ibnu Hajar, bahwa menyingkirkan gangguan dahan seperti tadi itu kan sedekah. Sudah kita bahas tadi, sedekah. Kenapa demikian? Karena jika kita menyingkirkan dahan atau segala sesuatu yang mengganggu di jalan, maka itu bisa jadi sebab selamatnya pengguna jalan. Sebab selamatnya pengguna jalan. Maka nilainya seperti kita bersedekah sama mereka. Karena tujuan sedekah itu apa sih? Tujuan sedekah dengan uang itu kan untuk melancarkan urusan saudara kita. Dia nggak punya, dia belum makan. Kita kasih sedekah. Akhirnya dengan uang tersebut dia bisa beli makan siang. Otomatis kita melancarkan urusannya dalam hal makan siang gitu loh. Kan demikian hadirin. Dia sakit. Terus kita sedekah sama dia sehingga dia bisa nembus obat atau ke dokter. Maka sedekah uang yang kita berikan itu memperlancar urusannya dalam pengobatan, kan gitu ya. Nah begitu juga menyingkirkan dahan atau batang pohon atau duri dari jalan itu tuh sedekah, kata Nabi SAW, dan pahalanya besar karena itu memperlancar urusan orang, memperlancar urusan orang. Hadirin, ada orang harus buru-buru ke kantornya, dilancarkan dengan itu. Orang mau ke rumah sakit, alhamdulillah jadi lancar dengan izin Allah. Lalu perbuatan dia harus ujian, alhamdulillah Allah lancarkan. Ada yang kena serangan jantung harus ke UGD, alhamdulillah dilancarkan dengan taufik Allah. Lalu dia, ibu hamil yang mau melahirkan doa harus sampai ke rumah sakit, alhamdulillah dilancarkan. Jadi ini pahala gede banget jemaah. Yang kita remehkan itu, oh itu besar pahalanya. Itu besar. Itu pelajaran. Pelajaran yang berikutnya kata para ulama jamaah sekalian, bahwa seorang muslim itu ketika melihat ada gangguan di jalan, ada pohon, ada batang pohon, ada paku, mungkin ada oli atau segala macam, itu imannya itu bereaksi, hadirin. Bereaksi, imannya bereaksi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hubairah. Jadi imannya itu bereaksi, dia mengedepankan imannya daripada mengedepankan egonya. Karena kalau kita ikutin ego, oh kita jalan aja terus deh, ngabisin waktu, ngabisin energi, kita juga punya urusan, kita bukan pengangguran. Tapi orang yang beriman itu senantiasa meletakkan imannya di atas segalanya. Dia ingat hadis Nabi SAW, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan tingkatan iman terendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka imannya itu bereaksi, hadirin. Dia gak suka-suka. Jadi orang beriman itu hidupnya gak suka-suka. Hidupnya itu dituntun oleh imannya. Dituntun oleh imannya. Dituntun oleh imannya. Nah ini pertanyaan besar bagi kita. Sudahkah iman dalam diri kita bereaksi seperti ini? Jadi ini iman real. Ini iman yang real. Ini tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang real, bukan sebatas teori. Oh, kita harus bertauhid. Lihat orang ini, dia ketika ngelihat dahan, dia bersumpah demi Allah, aku akan singkirkan dahan itu dari jalan kaum muslimin agar enggak ganggu mereka. Demi Allah, yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia bersumpah demi Allah. Imannya kepada Allah yang bereaksi, gitu loh. Imannya bereaksi. Karena dia yakin, walaupun pada saat itu gak ada siapa-siapa, gak ada wartawan, gak ada CCTV, gak ada pejabat yang sedang sidang, atau dia lagi gak nge-vlog misalnya, tapi dia tahu Allah Maha melihat dia. Allah Maha melihat dia dan Allah akan berterima kasih kepada dia. Itu kan ayat, itu riwayat yang ketiga kan. Fasyakarallahu lah. Allah akan berterima kasih. Ini Masya Allah. Dan Allah akan masukkan saya ke surga, bisa jadi. Bisa jadi ini amalan yang membuat saya masuk surga. Jadi imannya itu bereaksi, hadirin. Imannya bereaksi. Jadi semua aktivitasnya, sampai yang sesimpel, sampai yang terkesan gak ada kaitannya sama agama. Kan sebagian pihak mengatakan, ini kan gak ada kaitannya sama agama, ini kemanusiaan. Enggak. Ini iman. Ini iman. Nabi SAW yang menyatakan, ini itu iman. Pelajaran yang berikutnya, jemaah sekalian, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa, atau Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang muslim itu enggak egois. Tidak egois. Tidak egois. Dan senantiasa memikirkan orang lain. Walaupun orang itu fasik, walaupun pelaku maksiat. Kenapa demikian? Kata para ulama seperti Ibn Hubairah, lama kanat yamurru fiha al-muslim wal-kafir wal-asi wa-ta'i'. Karena jalan itu kan dilintasi oleh orang Islam, orang kafir, orang maksiat, orang yang taat. Itu semua lewat jalan itu. Kecuali kalau konteksnya di jalan di kota Mekah, benar tuh, yang lewat cuma muslim doang. Tapi kalau konteksnya di Jakarta atau di luar Mekah dan Madinah, dan hadis ini kan berlaku umum. Iman seorang muslim itu membuat dia tuh gak egois. Dia ingin ngemudahin orang, melancarkan urusan orang, selama urusan itu bukan maksiat tentu saja. Karena wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan, kan gitu ya. Di awal surat Al-Maidah. Jadi sekali lagi hadir sekalian, enggak egois, karena iman itu menuntut kita enggak egois. Enggak biarin aja kan, aku selamat ini kok. Aku ngelihat di belakang ada paku, udah jalan aja terus. Oh enggak, oke, Anda selamat. Terus saudara Anda di belakang atau pengguna jalan yang lain, singkirkan. Singkirkan. Karena ketika kita menyingkirkan dahan atau gangguan dari jalan, yang akan dilancarkan dan yang akan menikmati perbuatan kita itu bukan hanya muslim aja, bukan hanya yang pergi ke masjid aja misalnya, bukan yang ahli taat saja. Jadi orang-orang beriman tuh hobinya menyebarkan kebaikan, jemaah. Tentu saja dengan segala keterbatasannya, gak bisa perfect, gak bisa. Tapi kalau dia bisa, dia mampu, dia akan sebarkan itu. Walaupun yang menikmatinya bukan sebatas orang beriman. Dan itulah kan Islam kan. Allah kan, kita sudah, Nabi itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Dan kita tahu yang ada di alam semesta secara sunnatullah bukan hanya orang beriman. Dunia bumi ini, dunia ini itu ajang pertempuran antara kebenaran dan kebatilan. Tapi walaupun demikian, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Jadi seorang mukmin itu selalu berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk melancarkan orang lain? Melancarkan orang lain. Melancarkan orang lain. Dan dengan itu dia berharap dia dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang sangat penting, jemaah. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Apabila kita melihat hadis ini atau hadis kemarin, kasih minum seekor anjing, Maka hadirin Allah muliakan, kita harus selalu membawa hadis-hadis seperti ini ke dalam kaidah besar yang dijelaskan oleh para ulama kita, seperti bahwa amalan tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat, ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan begitu? Ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebuah kaidah yang dijelaskan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, karena ini ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu talazum baina zahir wal batin, atau baina batin wal zahir. Ada korelasi yang sangat erat dan kuat antara amalan batin dan zahir. Itu loh. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hati baik, maka anggota badan akan baik. Berarti kan ikatan erat, korelasi erat. Hati amalan batin, dan tangan, kaki, mata, mulut amalan zahir. Jadi artinya ini enggak sebatas contoh kemarin kasih minum anjing lalu masuk surga, atau ini sebatas nyingkirkan dahan lalu masuk surga. Ketika lihat dong hadisnya, kita lihat fasyakarallahu la, Allah berterima kasih kepada dia, Allah ampuni dosanya, lalu Allah masukkan ke surga. Itu artinya ketika dia menyingkirkan dahan, atau hadis yang kemarin dia memberikan minum kepada anjing, berarti ini diterima apa enggak? Diterima. Kalau diterima pasti ikhlas. Jadi terlepas kalau pertemuan yang lalu ada wanita pezina, terlepas zinanya sebelumnya, tapi ketika dia kasih minum anjing, itu dia punya keikhlasan yang kuat. Dan itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kan enggak dari ubun-ubun sampai jempol kaki jelek terus, atau enggak 74 jam dosa semua yang dikerjain, kan enggak. Kita tahu ada pendosa ketika mengerjakan sebuah amalan itu lebih ikhlas daripada sebagian pihak yang sering beribadah kepada Allah. Pada saat mengerjakan itu sering beribadah. Jadi sekali lagi, ini bukan sebatas perlindungan hewan, bukan. Ini keikhlasan, ini iman. Karena walaupun tidak ditekankan, misalnya tidak ditekankan, dia ikhlas, saya ikhlas mengerjakan ini, tidak harus demikian. Karena kita punya kaidah besar. Apa kaidah besarnya? Hadis pertama dalam radusan, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Jadi jangan pernah lupa, sebuah hadis tidak berdiri sendiri, hadirin. Ini harus dikaitkan dengan seluruh hadis dalam satu konteks. Jadi jangan dikatakan, oh mungkin bisa jadi kan yang memberikan minum ke anjing atau yang menyingkirkan dahan itu kan sebatas berbuat baik secara manusiawi atau berbaik sama hewan, dan itu kan banyak, iya banyak. Tapi kalau itu arahnya nggak akan diterima sama Allah, karena Nabi yang mengatakan innamal a'malu binniyat, ini berbeda konteks walaupun zahirnya sama. Walaupun zahirnya sama. Makanya kata para ulama klasik, mereka mengatakan rahimahumullah, kita harus camkan baik-baik bahwa di saat Allah perintahkan kita mengerjakan amalan zahir, di saat itu jugalah Allah perintahkan kita mengerjakan amalan batin. Di saat itu juga Allah perintahkan kita amalan batin. Maksudnya apa? Pada saat Allah perintahkan kita, contoh berpuasa Ramadan, di saat itulah Allah perintahkan kita untuk ikhlas ketika berpuasa. Ketika Allah perintahkan kita sholat subuh tadi, di saat itulah Allah perintahkan kita untuk ikhlas dalam sholat. Di saat Allah perintahkan kita untuk rukuk dan sujud, di saat itulah Allah perintahkan kita untuk khusyuk dalam rukuk dan sujud. Ini kaidah besar. Walaupun dalam satu dua riwayat hadis tersebut enggak dijelaskan itu, tapi dijelaskan dalam hadis atau dalil-dalil yang lain. Kan begitu. Emangnya sebatas gerakan sujud aja pasti diterima sama Allah? Enggak. Yang diterima itu yang salatnya ikhlas. Dan pahala tergantung kekhusyuan. Sebatas ruku emangnya dapat pahala dipastikan? Belum tentu. Khusyuk apa enggak? Maka ini kaidah besar. Jangan pernah lupakan kaidah ini. Ingat, hadis pertama dari Riyadhus Shalihin. Innamal a'malu binniyat. Jadi yang pikir, udah yang penting ini enak banget langsung masuk surga. Allah enggak. Harus ada tauhid di sana. Harus ada iman di sana. Harus ada keikhlasan di sana. Enggak boleh ada kesyirikan di sana. Enggak boleh. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika Anda melakukan kesyirikan, amal Anda akan hancur, kata Allah. Jangankan kasih minum anjing atau menyingkirkan dahan atau paku dari jalan, sholat kita hancur kalau kita syirik. Haji kita hancur kalau kita syirik. Jadi ada talazum bainal batin wal zahir. Ada ikatan yang kuat dan korelasi yang kuat antara amalan batin dan amalan zahir. Tadi kaidahnya, di saat Allah memerintahkan kita mengerjakan amalan zahir seperti menyingkirkan dahan, menyingkirkan gangguan dari jalan, di saat itulah Allah perintahkan kita mengerjakan amalan batin. Seperti keikhlasan, iman, dan seterusnya. Kalau enggak diterima. Maka ketika kita membaca ayat-ayat atau hadis-hadis tentang masuk surga dengan apa? Dengan menyingkirkan dahan dari jalan, memberikan minum ke seekor anjing atau setengah butir kurma, itu harus dipahami dengan konteks ini. Karena disitulah justru keutamaan iman dan tauhid itu sendiri. Kita lakukan ini bukan demi manusia, bukan demi pencitraan, bukan hanya sebatas kemanusiaan, bukan hanya sebatas perlindungan hewan, tapi kita lakukan sebagai seorang hamba yang berusaha mengamalkan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadah dan sesembelihanku, terus apa, hidupku. Kita, kehidupan kita bukan hanya di masjid. Banyak diantara kehidupannya di jalan. Aduh, banyak orang bilang, kehidupan gue tuh di jalanan, bro, gitu kan. Banyak orang bilang begitu. Dalam surat Al-An'am ayat 162 ini, Allah katakan, wa mahyaya, hidupku. Al-An'am 162. Wa mamati, dan kematianku. Semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di 163-nya Allah katakan, la syarikalah. Gak ada sekutu bagi Allah. Gitu hadirin. Jadi memberikan minuman kepada anjing itu kan bagian kehidupan. Wa mahyaya. Al-An'am 162. Gitu. Bukan hanya sholat, bukan hanya sesembelihan atau kurban, bukan hanya ibadah-ibadah mahdhah atau ritual, tapi kehidupan kita dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Jadi hadirin Allah muliakan, jamaah sekalian, jadi ketika kita memberikan minum, ketika kita menyingkirkan, ikhlaslah kepada Allah. Makanya orang ini bersumpah, demi Allah, demi Allah, aku akan singkirkan, aku akan tepikan itu semua. Kenapa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Al-An'am itu 162. Hidup kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah dari Allah. Itu jamaah sekalian. Sehingga Nabi SAW gak perlu menjelaskan profil si orang yang ini tadi secara jelas, atau profil wanita pezina secara clear gitu, CV-nya mana, benar gak dia bertauhid, gak perlu. Otomatis begitu kita lihat diterima, apa sih ada amalan batin. Gak mungkin Allah terima tanpa ada amalan batin, gak mungkin Allah terima tanpa ada keikhlasan, gak mungkin Allah terima tanpa ada ketulusan pada saat itu. Adapun di waktu yang lain dia terjatuh dalam zina, siapa yang suci dari dosa jemaah? Qadar Allah, dia diuji di kotak itu dan dia terjatuh. Kita mungkin bukan zina, tapi kita yang lain. Kita yang lain. Ya simpel aja. Emangnya orang yang sejam yang lalu bergibah ria gak mungkin menyingkirkan dahan dari jalan dengan ikhlas? Kan mungkin aja. Dan itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu hal yang perlu kita camkan. Hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya pelajaran yang bisa kita petik dari hadis-hadis ini adalah jangan pernah meremehkan kebaikan sama sekali, dan jangan pernah sia-siakan kesempatan berbuat baik. Selama kita ikhlas, bisa jadi amalan itu yang menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Itu tadi, jangan remehkan. Begitu ngeliat tadi, ini ada dahan, ada ini, jangan, bisa jadi ini yang nyelamatin saya nih. Bisa jadi ini yang ikhlas, tulus banget, sehingga Allah masukkan saya ke surga, sehingga Allah maafkan dosa-dosa saya. Jadi jangan pernah meremehkan, walaupun hanya nyingkirin sesuatu. Ada genangan air gitu di lantai atau di tangga, cari tisu atau apa kita keringkan. Semoga ini yang bikin saya masuk surga. Gitu coba. Kita harus berpikir demi, apalagi kita banyak dosa. Itu tadi. Kita gak pernah tahu. Emangnya ketika wanita pezina memberikan minum pada seekor anjing, anjing itu bawa plang sorga, sorga, sorga, kan gak ada. Dengan ikhlas saja, itu ternyata amalannya. Masya Allah. Nah kita nih jangan pernah ngeremehin itu-itu. Benar deh. Ya kalau dalam urusan duniawi ya, urusan duniawi, para ahli itu punya teori butterfly effect gitu ya. Lalu kenapa kita gak berpikir lebih luas lagi untuk akhirat? Kan gitu kan, butterfly effect aja bisa tuh. Berarti kan emang hal-hal yang dianggap kecil oleh orang tuh bisa jadi penentu kita di akhirat nanti. Kok bisa orang beriman? Jadi sebelum mereka punya teori butterfly effect itu, kita punya konsep yang lebih bagus sendiri, lebih sempurna, lebih komprehensif, bahkan sampai ke surga, Masya Allah. Itu tuh jemaah. Dan ini menunjukkan rahmat Allah tuh luas banget. Luasnya minta, jangan pernah putus asa. Jadi gak ada ceritanya, hancur saya udah, saya udah gak punya harapan. Kata siapa gak punya harapan di Jakarta? Itu jalan banyak yang bolong-bolong. Itu jalan, apalagi habis musim hujan tuh, aduh jalan Jakarta kan parah banget tuh. Ya udah itu, masa sampai ada orang bilang, udah deh, hancur hidup gue, udah gak punya harapan. Itu jalan banyak yang rusak kok. Kalau mau tanya harapan ya, ya udah ikhlas aja kepada Allah. Artinya maksudnya tuh harapan itu terbuka lebar hadirin. Tapi syaitan yang selalu membuat kita merasa putus asa. Merasa putus asa. Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu mengajak kepada kefakiran. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa hadirin. Dan yang terakhir yang bisa kita bahas adalah bahwa penuntut ilmu itu harus mencambuk dirinya sehingga dia berada di saf-saf terdepan dalam sifat rahmat hadir. Karena ilmu dan rahmat itu senantiasa bersama. Senantiasa bersama. Senantiasa berdampingan dan berjalan paralel. Di mana ada ilmu, di situ ada sifat rahmat dan kasih sayang. Hadirin Allah muliakan. Dan itulah hakikat dari ilmu yang bermanfaat. Kalau salah satu tanda ilmu kita bermanfaat atau tidak, maka semakin bertambah ilmu kita, semakin besar kasih sayang di dalam diri kita. Dan kita ungkapkan itu kepada orang lain. Salah satunya itu singkirkan dahan dari jalan. Itu kan sifat kasih sayang buat orang lain. Gak pengen ganggu orang. Makanya jamaah sekalian, kenapa Nabi Musa mencari Nabi Khadir Dan kenapa Nabi Khadir diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Nama beliau disebutkan oleh Allah di hadapan Nabi Musa sehingga Nabi Musa ingin belajar dan mencari Nabi Khadir. Apakah karena sebatas punya ilmu yang luas? Tidak sebatas itu. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 65, "Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Itu. Lalu mereka bertemu dengan hamba-hamba kami. Atau mereka bertemu hamba dari hamba-hamba kami, mohon maaf. Hamba dari hamba-hamba kami. Siapa? Nabi Khadir. Seperti apa karakter beliau ini? Atainahu rahmatan min indina. Masya Allah. Kami berikan kepadanya rahmat, sifat rahmat, sifat kasih sayang. Min indina. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajarkan kepada dia ilmu dari sisi kami. Lihat. Kami kasih dia rahmat dan kami kasih atau kami ajarkan dia ilmu. Dua. Rahmat dan ilmu. Itu. Itu jemaah. Rahmat dan ilmu. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang dan ilmu. Itu. Maka penuntut ilmu, orang-orang yang suka ngaji, yang ikut pengajian, yang suka datang ke kajian, apalagi rutin mengkaji Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW, haruslah orang yang menggabungkan dan menikahkan dua ini. Jadi terjadi pernikahan antara ilmu dan kasih sayang di dalam dirinya. Jadi bukan semakin belajar semakin kasar, semakin angker, semakin punya ambisi merusak, mengganggu, mencederai orang, kayak itu enggak. Apalagi menteror, itu enggak cocok hadirin sekalian. Bukan begitu ayatnya. Rahmat dan ilmu. Dua. Dan itu kita baca setiap Jumat kan. Kok bisa semakin ngaji semakin galak gitu. Harusnya semakin belajar, semakin ngaji, semakin ikut kajian, semakin lembut, semakin punya sifat kasih sayang. Semakin punya sifat kasih sayang. Mulai dari lingkungan terdekat, terkecil, keluarga. Terus, makanya kan, kata para ulama, pengguna jalan itu bukan hanya orang yang taat aja. Pengguna jalan itu bukan hanya orang yang sholat aja. Pengguna jalan itu bukan hanya orang yang beriman aja. Tapi tetap aja disayangi gitu dengan cara di atas, dengan disingkirkan gangguan. Itu cara mengungkapkan. Karena rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Jadi harus punya sifat itu. Dan terakhir, para ulama seperti Al-Imam Abu Sulaiman menjelaskan, sebagaimana kita mengungkapkan kasih sayang kita kepada sesama dengan memperlancar urusannya di dunia, kita pun berusaha mengungkapkan kasih sayang kita dengan memperlancar urusannya di akhirat. Nah itu, jangan lupa di akhirat. Bukan hanya di dunia. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, kalau orang yang memperlancar urusan manusia di dunia saja dengan menyingkirkan dahan dari jalan, itu sudah mendapatkan rasa terima kasih dari Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dimasukkan ke surga. Lalu bagaimana dengan orang yang memperlancar urusan sesama ke atau dalam akhirat mereka dengan memberikan ilmu, mendidik, mendakwahi, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bentuk kasih sayang semua, karena kita ingin memperlancar jalan seseorang ke surga, bukan justru menjebak mereka ke neraka atau mendiamkan mereka ketika mereka salah jalan sehingga menuju ke neraka. Ada orang salah jalan, mas mau ke kondangan kan, balai desanya itu sebelah kanan mas, bukan sebelah kiri. Oh iya ya, oke, aku muter balik sebelah kanan. Itu bentuk kasih sayang. Ketika ada orang salah jalan mau ke balai desa, kita arahkan. Nah sama, ini ada orang, kamu tuh sebenarnya mau kemana sih? Ya ke surga lah. Mohon maaf nih, yang kamu kerjakan itu arahnya ke neraka, salah jalan. Mendingan kita muter balik ke surga. Nah ini amalannya, bertauhid kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan, kerjakan sunah-sunah Nabi SAW. Gitu jemaah. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan karunia dan hidayahnya kepada kita. Dan kita buka 1-2 sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1-2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati Ustadz beserta keluarga dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, bagaimanakah caranya bisa seorang pezina memiliki hati yang ikhlas dan punya sifat kasih sayang, sedangkan keikhlasan itu bukan hal yang mudah, bahkan perlu bertahun-tahun untuk melatih keikhlasan tersebut. Ketika seorang pezina yang berulang kali melakukan dosa besar bisa memiliki sifat ikhlas, apakah rahasianya Ustadz? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, saya gak tahu pasti juga, karena saya gak kenal sama dia dan belum baca CV-nya dan gak pernah dijelaskan para ulama. Tapi gini loh jamaah sekalian, apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa susahnya bagi Allah? Ini kan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kan cuplikan kejadian yang dialami oleh si pezina itu. Nabi gak jelasin kehidupannya. Dan jangan ya gini loh hadirin, orang tuh jadi pezina atau misalnya jadi pelacur itu macam-macam. Ada banyak pezina itu atau banyak pelacur bahkan, itu karena jadi korban human trafficking. Iya kan? Emang dia mau zina? Gak mau dia. Dijebak, dijual. Akhirnya gak masuk dakwah ke dia. Terus lingkungannya seperti itu. Dan gak bisa kabur. Ada banyak pihak-pihak seperti itu. Kalau kabur dibunuh jemaah. Kalau gak dibunuh dibuat cacat. Jadi jangan pernah berpikir masalahnya simple lalu kita merasa kita lebih suci dari mereka. Lalu kita memvonis mereka hanya dalam satu kotak kehidupan mereka. Itu gak fair. Siapa yang mau dijual ketika kecil? Antum mau dijual ketika kecil? Mereka juga, sebagian mereka gak mau. Yang kasusnya demikian. Kan mereka dijual. Dan kadang-kadang yang ngejual mereka orang tuanya sendiri, na'udzubillah min dzalik. Kan kasus banyak. Kita kan hidup di, artinya kita hidup di lapangan kan jamaah. Kita tahu lah kondisi begitu. Jangan melihat ketika itu jelas salah jamaah. Zina itu jelas salah, dosa besar. Tapi kan Anda nggak tahu behind the scene-nya apa. Apakah dia memang itu hobi, emang hatinya udah rusak gitu ya, atau segala macam, atau dia dijebak. Atau dia dijebak. Atau dia dijual. Atau dia lahir di lingkungan tersebut. Yang gak benar ibunya. Ibunya jadi pelacur. Lalu hamil lah, gak jelas sih bapaknya siapa, klien-kliennya. Lahirlah di situ. Ya karena lahir di situ, kecil di situ, tumbuh kembang di situ, akhirnya gak ngerti apa-apa. Jadilah ikuti profesi ibunya. Gak ngerti dia. Dan itu sebagian mereka yang dijual, dijebak, yang dulunya diperkosa, hadirin. Diperkosa, akhirnya masuk ke dunia seperti itu. Gak bisa kabur, gak bisa berkelit. Diancam. Dan beneran digebukin. Dia lihat temannya begitu mau kabur, dibuat cacat. Padahal sebenarnya dia punya fitrah yang baik. Mungkin gak? Mungkin. Sangat mungkin. Punya fitrah yang baik. Punya hati nurani yang selalu berteriak. Selalu menangis setiap melakukan hal tersebut. Gak bisa ngapa-ngapain. Jadi jangan berpikir itu apa itu kemauan. Gak semua demikian. Kan juga dalam hadis ini gak semua pezina demikian. Gak semua pezina itu kalau ngelihat anjing mau nyungsep ke sumur. Mau terjun ke sumur. Enggak. Jadi jangan berpikir ini semua. Jadi jangan coba-coba nekat berzina karena melihat anjing tetangga atau ngelihat kambing tetangga. Pak Ustadz, kambing kan berkah ya. Kalau anjing aja diampuni, tenang aja, tetangga aku ada kambing, insya Allah aku kasih makan aja tuh. Beda jamaah. Kita gak tahu ini pezina. Dan banyak kasus demikian. Fitrahnya dijaga sama Allah. Gak bisa ngapa-ngapain dia. Dijebak. Dijual ketika kecil. Ada yang diculik. Lalu diperkosa. Lalu diperjualbelikan. Hadirin Allah muliakan. Dan kasus seperti itu banyak. Bukan puluhan wanita seperti itu. Kan ribuan. Makanya kalau kita lihat itu, bersyukurlah kepada Allah. Jangan terlalu dalam menghukumi seseorang. Apalagi bicara motif segala macam. Kata para ulama gini, Anda saja tidak bisa memastikan niat Anda dengan Allah. Kok bisa memvonis niat orang gitu loh? Andanya gak bisa. Emang kita bisa pastikan kalau kita habis sholat subuh, sholat gue ikhlas gak ya? Sholatku ikhlas gak ya? Loh kok bisa bermain pada motif orang? Oh, kita sendiri seringkali bingung terhadap motif kita. Motif saya ikhlas gak ya? Emang bisa dijawab itu? Dengan pasti gitu. A1 jawabannya. Nanti kita sholat zuhur. Emang kita bisa pastikan? Sholat zuhur kita motifnya karena Allah. Nah kok bisa nyerang orang? Dengan motif lagi subhanallah. Kalau menyalahkan perbuatan zuhir, ya. Tapi langsung, tapi terlalu jauh bicara tentang motif. Subhanallah. Kita gak tahu di belakang layarnya tuh ada apa. Bagaimana masa kecil seseorang. Bagaimana tumbuh kembang seseorang. Sebagian besar pembunuh yang sadis-sadis itu masa kecilnya tuh hancur loh hadirin. Bukan menjustifikasi, tapi lihatlah kasus secara utuh sehingga kita punya sifat rahmat gitu loh. Sehingga kita punya sifat rahmat kepada saudara-saudara kita yang jatuh dalam zina atau jadi pelacur sekalian. Jadi wanita tunasusila. Perbuatannya keji jelas, tapi mengapa dia lakukan itu? Itu kasus lain, itu kotak lain. dan bagaimana menderitanya mereka. Makanya kata Ibnu Qayyim, kalau kita melihat pelaku kemaksiatan, kita harus gunakan dua kacamata, dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama itu kacamata syariah. Kalau dia lakukan hal yang haram, berarti haram dosa, itu syar'i. Haram ini jelas tegas, haram ya haram ya haram, salah ya salah. Tapi jangan lihat pakai satu kacamata saja, lihat kacamata kauniyah. Kata para ulama bahwa ketika seseorang bermaksiat, dia gak tenang, dia menderita. Dan bagaimana masa lalunya sampai dia terjatuh dalam itu? Bisa jadi dia dizolimi, dia gak bisa bergerak, sehingga timbul rasa iba, kata para ulama. Sehingga bergabunglah antara ketegasan dari kacamata syariah dan rasa iba dari kacamata kauniyah. Sehingga objektif kita dalam menghukumi seseorang. Syariah itu halal haram, perintah dan larangan itu syariah. Kauniyah itu ketetapan Allah kepada atau apa yang dijalani dalam kehidupan, apa perasaan dan seterusnya. Itu jamaskan. Jadi walau tala alam, kita gak tahu bagaimana pezina itu bisa ikhlas, tapi sangat mungkin, sangat mungkin, sangat mungkin. Wong rahmat Allah itu luas. Jangankan pezina, pembunuh 99 nyawa aja plus 1 itu bisa jadi ikhlas tuh. Pembunuh lebih parah daripada zina, hadirin. Pembunuhan dosa lebih besar daripada zina. Itu aja 99 nyawa plus 1 itu masih bisa ikhlas. Allah kasih taufik untuk ikhlas sehingga masuk surga. Hadisnya sudah kita bahas. Jadi kasus ini banyak dalam dunia hadis. Dan kalau kita lihat lingkungan, kita akan ngelihat ada orang-orang kayak begitu. Ada orang-orang demikian. Makanya kan ulama-ulama besar yang bijak gitu kan menggabungkan antara ilmu dan pengalaman. Karena kita, kalau kita lihat ke lapangan, kita punya pengalaman panjang dalam kehidupan real ya, kita akan lihat itu. Kita lihat gimana wanita dijual, wanita diperkosa, lalu akhirnya terjebak di lingkaran setan itu, gak bisa ngapa-ngapain. Atau gak usah penuh, gay misalnya. Orang kan sebagian lihat ketika dia jadi homonya kan gaynya. Tapi kenapa dia jadi itu? Kita gak pernah tahu. Dan bisa jadi dia korban. Dia korban dari omnya. Dia gak pernah pengen. Lalu apakah gak pantas kita, apa mereka didakwahi dengan baik dan bijak? Atau misalnya itulah, yuk ngerampok, ngebunuh dan seterusnya. Ada, kita kalau kelaparan, kita lihat ada sisi lain dari mereka. Bukan hanya kesangaran dan kezaliman, tapi ada fitrah seringkali. Gak semuanya betul, gak semuanya. Tapi ada satu dua seperti itu. Sehingga ketika kita baca hadis ini, kita akan mudah mengerti. Iya, sangat real. Ini bukan, kok bisa ya? Enggak, ini real. Orang yang ngerti kehidupan tahu ini real. Yang disampaikan Nabi itu bukan omong kosong. Itu real. Itu real. Makanya pengalaman hidup itu penting. Sehingga kita bisa tahu bagaimana kekuasaan Allah dalam membolak-balikan hati. Hidup tuh gak sesimpel 1 tambah 1, 2. Allah tuh punya kekuasaan yang begitu hebat, yang bisa membolak-balikan hati. Oh, sebaliknya kok yang terkesan ibadah tiba-tiba bisa tergelincir jamaah. Kok bisa ya? Ya real. Gimana real begitu? Dan ada alasannya. Intinya demikian. Wallahu ta'ala misalam, semoga kita diberikan taufik dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Dan barang siapa yang terjebak dalam dosa zina dan semisalnya atau dosa gay dan lain-lain. Hadis-hadis ini kan penyemangat buat kita semua. Hadis ini adalah motivasi besar. Pintu taubat belum tertutup, bahkan pintu keikhlasan belum tertutup, pintu rahmat itu belum tertutup. Berjuanglah dan Allah akan mengapresiasi. Ini bisa disampaikan jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Taqabbal minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.